besar. Lebih baik jadi peramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak rezeki mudah. Jadi peramah, teman banyak rezeki mudah.